Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kemudian tafsir pada firman Allah Ta'ala Kullu mri'in bima kasaba rahin. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Masih dalam surat At-Tur ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin anhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin." Qala al-mufassir الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى أي مرتهن بعمله bahwa setiap jiwa itu tergadaikan dengan amalannya. Karena kita dengarkan kemarin bahwa makna rahin di sini murtahan ataukah dikatakan mahbus. Masing-masing jiwa seorang hamba itu tertahan dengan amalannya. Artinya bila dia beramal salih, maka jiwanya akan terlepas dari kesengsaraan. Sebaliknya bila dia tidak beramal salih, maka jiwanya akan tetap tertahan dan akan binasa dengan sebab tersebut. Fala taziru waziratun wizr ukhra. فَلَا تَزِرُ وَزِرَةٌ وِزْرُ أُخْرَى. Dan setiap jiwa itu tidaklah menanggung beban dosa dari orang lain. Ya, masing-masing mempertanggungjawabkan apa yang telah dia amalkan oleh dirinya sendiri. Dia tidak bertanggung jawab dan tidak menanggung dosa orang lain, sampai pun itu dosa orang yang paling terdekat dengan dirinya, istrinya, anaknya, atau kayak semisalnya. Wala yuhmalu ala ahadin dhanbu ahadin. Dan tidaklah dibebankan kepada seseorang dosa orang lain, ditimpakan, dialihkan, ya, dibebankan kepada orang lain dosa selain dia. Nah, هذا اعتراض. Dan kalimat kullu mri'in bima kasaba rahin adalah i'tirad, sisipan yang mengantari dua kalimat. Nah, dan ini sering kita dengar dalam pelajaran ilmu nahwu dalam masalah i'rab. I'tirad ataukah jumlah mu'taradah, jumlah yang memperantari di antara dua kalimat. Nah, yakni antara firman Allah Ta'ala wa ma alatnahum min amalihim. Bisa antum lihat ayatnya. Yakni antara firman Allah Ta'ala wa ma alatnahum min amalihim dan antara firman Allah Ta'ala wa amdadnahum bifakihatin. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ. Antara dua kalimat tersebut, ya, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dengan tegas bahwa masing-masing jiwa itu tertahan dengan amalannya. Yakni di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan fadl, keutamaan kepada orang-orang yang telah yang telah beramal salih. Ya. Kemudian dengan fadlnya apa yang telah kita sebutkan kemarin pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, Allah Ta'ala berfirman, والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم هذا فضل من الله. Adapun terkait dengan orang-orang yang telah berbuat jelek, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keadilan kepada mereka. Tidaklah mereka itu dibalas kecuali dengan apa yang telah mereka usahakan. Tidak disamakan dengan ahlu jannatihi. Artinya keturunannya diikutkan dengan derajat tingkatan seseorang di dalam neraka Allah Ta'ala. Tidak demikian. Berbeda kondisi pada surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kondisi pada neraka Allah Ta'ala. Hadza i'tirad. Ini adalah kalimat i'tirad yang memperantari di antara dua kalimat. Min fawaidihi, di antara faidahnya adalah izalatul wahmil madhkur. Izalatul wahmi al-madhkur, yakni menghilangkan persangkaan apa yang telah disebutkan, apa yang tadi telah kita terangkan. Nah, wa qawluhu, kemudian pada firman Allah Ta'ala, wa amdadnahum, dan kami bentangkan bagi mereka, kami curahkan, kami berikan segala-galanya kepada mereka. Ay amdadna ahlal jannati, kami berikan kepada penduduk surga, min fadlinal wasi'i, dari keutamaan-keutamaan kami yang sangat luas. Wa rizqinal amim, demikian pula rizki kami yang menyeluruh. Tidak ada di antara mereka kecuali mendapatkan rizki yang sangat istimewa. Tidak ada kekurangan padanya, tidak ada aib padanya. Ya, tidak ada sesuatu yang bisa diprotes dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada ahlul jannah. Di antaranya Allah Ta'ala memberikan bifakihatin. Allah memberikan anugerah kepada mereka buah-buahan. Siapa di antara kita yang tidak suka buah-buahan? Apalagi buah-buahan tersebut dalam kondisi sangat segar, masih baru. Kulitnya masih fresh. Kelihatan sangat segar sekali. Terlihat sangat manis dan istimewa. Semua kita senang. Minal inab, dari al-inab, yakni anggur. Warrumman, demikian pula buah delima. Demikian pula at-tufah, apel. Semua ini adalah nama-nama yang ada di dunia ini, namun hakikatnya tidak sama dengan apa yang ada di jannah Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti bahwa buah-buah yang disebutkan, ini semua adalah buah-buahan yang sangat istimewa, yang sangat menyenangkan. Orang yang menikmatinya ketika di surga Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak ada celah untuk mencela kenikmatan tersebut. Mereka menerima dan ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa asnafil fawakihi alladzati zaidah ala ma bihi yataqawwatun. Demikian pula tidak terbatas itu saja, namun mereka mendapatkan berbagai macam buah-buahan yang sangat lezat. Mereka mendapatkan berbagai macam buah-buahan yang sangat lezat, az-zaidah. Ya, yakni ada kadar tambahan dari sebatas apa yang mereka makan. Dari aromanya sangat wangi, rasanya sangat istimewa, tampilannya sangat istimewa, warnanya juga demikian. Ketika dimakan, ketika dikunyah, juga istimewa. Demikian pula buah-buahan tersebut mereka dapatkan bukan dengan cara yang susah payah dan tidak terbatas dengan musim. Adapun buah-buahan di dunia, maka kadang seseorang dia sangat merindukan sebuah jenis makanan ataukah buah-buahan, namun belum musimnya, ataukah belum ada yang membawakannya, atau belum apa, belum siap, ya belum matang, ya kadang kita kecewa, ya apalagi kalau misalkan ya seperti buah apa, durian, ya kan, kita ingin istimewa, ternyata buka satu, buka dua, buka tiga, nah belum ada rasa yang pas ya di lidah, belum ada yang pas dengan selera yang diharapkan. Nah, adapun buah-buahan di surga Allah Subhanahu wa taala semuanya istimewa, semuanya sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang diharapkan oleh ahlul jannah. Demikian pula selain buah-buahan, mereka mendapatkan walahmin mimma yashtahun. Mereka mendapatkan daging sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Artinya daging apa saja, mau itu daging ya dari laut, ikan, ataukah daging yang dari binatang-binatang yang terbang, burung yang di bawah, nah, ayam ataukah yang semisalnya, semua disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa mereka bersusah payah, tanpa mereka ketakutan untuk kehabisan stok dari daging ataukah yang sebelumnya buah-buahan dan sekian banyak kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Min kulli ma talabuh washtahat anfusuhum min lahmi at-tayri wa ghairihim. Dari setiap daging yang mereka minta dan setiap daging yang mereka inginkan, dari ya min lahmi at-tayr, dari daging naam burung dan selainnya. Naam, kenapa disebutkan daging burung? Karena memang daging burung ini adalah secara cita rasa, yaitu lebih istimewa dibandingkan daging-daging yang lainnya. Nah, kemudian juga setelah mereka mendapatkan buah-buahan, demikian pula mereka mendapatkan berbagai macam daging-dagingan. Yatanaza'una fiha ka'san. Mereka saling memberikan dan saling mengambil ka'san. Telah kita sebutkan makna ka's di sini adalah gelas yang berisikan khamr yang penuh, ya, dengan isi yang ideal tentunya, dan tidak dikatakan kaas kalau tidak ada isinya. Ini disebutkan dalam naam tafsir ay taduru kasatur rahiq, berputar kepada mereka, artinya ditawarkan, dibawakan kepada mereka kasatur rahiq, naam jumlah gelas yang berisikan rahiq. Ma mana rahiq? Rahiq ini adalah di antara nama-nama khamr yang ada di surga Allah taala. Nah, wal khamru alaihim, demikian pula al khamr. Ya, dijajakan, yakni ditawarkan kepada mereka, diedarkan, disediakan senantiasa didekatkan kepada mereka oleh al khadim, oleh pelayan-pelayan dengan usia mereka yang muda belia. Nah, tidak bersusah payah untuk mencuci wadahnya, gelasnya, tidak bersusah payah untuk menyiapkannya. Nah, adapun kenikmatan di dunia, ya maka nah kita telah mengetahui bersama, ya ketika menginginkan sebuah makanan atau minuman, membuatnya itu luar biasa dengan proses yang begitu panjang, apalagi kalau itu adalah makanan dan minuman yang sangat istimewa, prosesnya panjang, namun ketika dikonsumsi, dimakan ataukah diminum, hanya apa? Sekilas, hanya berapa detik habis, kemudian bengong setelah itu. Adapun di surga Allah Subhanahu wa taala, nam khamr tersebut, khamr yang istimewa rasanya, aromanya, tidak membuat mabuk dan tidak membuat pening, senantiasa ditawarkan dan didekatkan kepada ahlul jannah. وَيَتَعَطَوْنَهَا فِي مَا بَيْنَهُمْ, dan saling menawarkan dan saling memberikan di antara mereka. Nah, ini sebuah apa? Sebuah kehormatan bagi ahlul jannah. وَتَطُوفُ عَلَيْهِمْ الْوِلْدَانُ الْمُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ. Demikian pula, pelayan-pelayan dengan yakni pelayan-pelayan dari al-wildan, anak-anak kecil yang masih muda belia. Nah, bukan pelayan yang sudah tua, dan pelayan yang masih muda, anak-anak kecil. Nah, di mana kulit mereka masih segar, tampilan mereka masih sangat menyenangkan. Kemudian mereka ya cekatan. Nah, dengan jumlah yang banyak, ya, sehingga disebutkan dalam ya ayat bahwa mereka seperti apa? Seperti mutiara-mutiara yang bertebaran, banyak jumlahnya, senantiasa menawarkan makanan dan minuman, senantiasa dilayani tanpa henti. Nah, mereka membawakan biakwabin, membawakan gelas-gelas, wa abariq, demikian pula membawakan tempat minum, wa ga'sin, demikian pula gelas-gelas yang berisikan penuh dengan khamr tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa yatanaza'una fiha ka'san, mereka mendapatkan gelas-gelas yang berisikan khamr itu. Ingat bahwa khamr tersebut yang dikonsumsi oleh penduduk surga, la laghun fiha wa la ta'thim, tidak ada padanya perkara yang sia-sia dan tidak ada padanya perkara yang dosa. Artinya apa? Kita pahami. Nah, dan kita dengar beritanya bahwa orang yang mengkonsumsi arak, minuman keras, ya, arak gitu ya. Maka apa efeknya? Ya, efeknya ucapan mereka akan ngelantur. Ya kan? Bahkan perbuatan mereka bisa menyeret ke dalam dosa pembunuhan atau kayak semisalnya. Demikian pula setelah mereka mengkonsumsi khamr di dunia, apa efeknya? Berbuat dosa dengan tangannya. Ya, tanpa dia sadari ternyata dia membunuh, tanpa dia sadari ternyata merusak barang-barang di sekitarnya, ataukah perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Adapun di surga, Allah tandaskan la laghun fiha wa la ta'thim, khamr yang tidak ada perkara yang sia-sia padanya dan tidak ada dosa padanya. Ay laisa fil jannati kalamul laghwin, tidak ada di surga itu ucapan yang sia-sia, ucapan yang percuma, tidak ada artinya. Wa huwa alladhi la fa'idata fi, yani ucapan yang tidak ada artinya, lebih-lebih ucapan yang mengganggu dan perasaan saudaranya, lebih-lebih ucapan yang membuat efek lebih besar daripada itu. Wala ta'zim, demikian pula tidak ada dosa ya dalam ucapan yang dikeluarkan oleh penduduk surga. Wa huwa alladhi fihi naam ismun wa ma'siyatun, naam yani tidak ada ucapan yang terdapat padanya dosa ataukah maksiat. Wa idza intaha al-amran thabata al-amru tsalits, apabila ternafikan, terangkatkan dua perkara tersebut, lagu yang pertama kemudian ta'zim, naam perkara yang sia-sia yang pertama, ta'zim kemudian dosa perkara yang kedua, hal ini terangkat ya dari kondisi penduduk surga, sabatal amru tsalits, maka perkara yang ketiga inilah yang ditetapkan. Apa itu? Wa huwa anna kalamahum fiha salamun, wa ucapan-ucapan yang senantiasa mereka lontarkan, yang senantiasa mereka bicarakan, yang senantiasa mereka keluarkan dari lisan-lisan penduduk surga adalah ucapan salam, keselamatan, ucapan yang baik, tahir, musirrun linnufus, senantiasa menyenangkan jiwa-jiwa saudaranya, mufrihun lilqulub, senantiasa membahagiakan kalbu, membuat sejuk, tenang, tenteram. Yata'asharuna ahsana isyratin, mereka berinteraksi, bersosial dengan nam sebaik-baik nam interaksi. Wa yatanadamuna athyabal munadama, nam yatanadamuna ini bermakna muasyarah, mereka bergaul, mereka membaur satu dengan yang lainnya, saling berbincang, saling bercanda, saling ya mengenang perjuangan mereka ketika di dunia dengan athyabal munadamah. Naam, dengan pergaulan yang begitu indah. Wala yasma'una min rabbihim, dan demikian pula tidaklah mereka mendengarkan dari Rabb mereka illa ma yuqirru a'yunahum, kecuali kalimat-kalimat dari Rabb mereka yang menyejukkan pandangan mereka, senang, bahagia. Nah, dan ini adalah apa? Min tamami ni'matihim, di antara kesempurnaan yang didapatkan oleh penduduk surga. Wa yadullu ala ridahu anhum wa muhabbatahu lahum, dan juga perkara yang menunjukkan atas ridha Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, demikian pula kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, demikian yang bisa kita baca, dan tentunya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga nah kita semua dijadikan ahlu jannati dan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang disebutkan oleh Allah taala. Barakallahu fikum.